Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kajian pendidikan atau mendidik anak dalam Islam dari kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada poin Al-Abna wasiyam, menanamkan atau mengajari anak untuk berpuasa. Ya, tentu kita ketahui bahasanya anak-anak ketika belum baligh maka belum terkena berbagai macam beban, kewajiban. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Akan tetapi dituntunkan untuk melatih anak untuk berpuasa. Disampaikan oleh penulis, wa yusyra' dan disyariatkan tadribul aulad, melatih anak untuk berpuasa dan membiasakan mereka untuk berpuasa. Dan adalah para sahabat melakukan hal demikian bersama anak-anak mereka. Dalilnya diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Arba'ah binti Mu'awid radallahu anha. Qalat, Arba'ah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang Ghadata Asyura di pagi hari saat hari Asyura, mengutus orang untuk datang ila Qura Al-Ansar, ke berbagai kampung-kampung di wilayah yang ditempati oleh para sahabat Ansar, yang terletak kampung-kampung tersebut haulal Madinah, di sekeliling kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan utusan tersebut diperintahkan oleh Nabi untuk mengumumkan, mangkana asbaha sha'iman falyutimma saumahu. Siapa yang pagi hari ini dalam keadaan belum makan dan minum dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka adalah dia sempurnakan puasanya. Wa mangkana asbaha muftiran, dan siapa yang pagi ini sudah dalam keadaan berbuka, sudah dalam keadaan pernah makan dan minum, falyutimma baqiyata yaumihi, maka hendaklah dia menyempurnakan sisa harinya, yaitu berpuasa pada sisa harinya. Ya, maka pada saat tersebut, dan ini tepatnya adalah tahun 1 Hijriah, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, puasa Asyura ketika itu hukumnya wajib. Puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram ketika itu hukumnya wajib. Wajib atas kaum muslimin untuk berpuasa Asyura. Nabi wajibkan kaum muslimin untuk puasa Asyura. Namun kewajibannya itu baru dikeluarkan di pagi hari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim orang untuk memberi pengumuman ke berbagai tempat. Siapa yang pagi ini belum makan dan minum, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya. Siapa yang sudah makan dan minum, maka hendaklah dia mulai puasa sejak mendengar pengumuman ini. Fakunna ba'da dzalika nasumuhu, maka kami setelah itu berpuasa pada hari Asyura, wa nusawwimu sibyanana, dan kami latih, kami ajak anak-anak kecil kami untuk berpuasa. Anak-anak kecil kami asyirar yang masih kecil-kecil, kami ajak untuk berpuasa. Wa nusawwimu sibyanana asyirara minhum insyaallah. Kami latih untuk berpuasa anak-anak kecil, anak-anak kami yang masih kecil-kecil dari mereka insyaallah untuk berpuasa. Ya, supaya mereka kuat untuk puasa sampai sore, maka kami ajak pergi ke masjid. Maka para bapak ngajak anaknya pergi ke masjid ya, supaya tidak ya, suntuk di rumah. Kemudian dibuatkan mainan. Wa naja'alu lahumul lu'bata minal 'ihni. Dan kami jadikan untuk mereka anak-anak mainan dari kapas. Atau dari, ya, kita lihat di catatan kaki, al-ihn wa as-suf, dari wal. Wakila, dan ada yang menjelaskan, maknanya adalah as-sufu al-masbur, yaitu sup yang sudah diberi warna. Faidah baka ahaduhum, jika salah satu dari mereka, anak-anak tersebut nangis, ala ta'ami untuk minta makanan, maka a'tainaha iyahu, maka kami berikan al-lu'bah, mainan tersebut kepadanya, indal iftar, ketika dia minta makan, minta untuk berbuka. Ya, maka di sini kita jumpai, semangat para sahabat untuk mengajarkan puasa yang wajib pada anak-anak mereka. Mereka tidak hanya sekedar nyuruh, namun juga mengkondisikan. Tidak hanya sekedar ngajak anak untuk puasa, namun juga mengkondisikan. Diajak main, diajak pergi, diberi mainan, biar lupa dengan makanan. Bahkan ya, mau tidak mau ya untuk melatih anak supaya bisa berpuasa, maka dalam tanda kutip harus tega. Sebagaimana di sini kita jumpai fa'idha baka ahaduhum. Anak nangis, ya, tentu normalnya orang tua tidak tega melihat anaknya nangis sambil megangi perut, lapar, ya. Dan sambil teriak-teriak lapar, makan, dan seterusnya. Namun, mereka para sahabat, karena mereka ingin anaknya terbiasa dengan puasa yang wajib, maka dalam tanda kutip mereka tega. Anak nangis itu tidak diberi apa yang diminta, non malah dikasih mainan. Minta makanan malah dikasih mainan, dijak main agar lupa dengan keinginannya untuk makan. Maka hendaklah para orang tua muslim itu meneladani para sahabat dalam hal semacam ini. Kemudian wa ing dal Bukhari, dan diriatkan oleh Al-Bukhari mu'allaqan, diriatkan secara mu'allaq yaitu tanpa sanad, dari Umar. Ana qala, bahasanya Umar berkata kepada An-Nishwan, ayli rajulin sakran, orang yang mabuk berat di siang hari bulan Ramadan. Dijumpai di masa Umar, ada orang yang siang-siang Ramadan itu malah mabuk. Fi Ramadan, di siang-siang bulan Ramadan. Kata Umar, wailaka wasubyanuna sayyamu. Celaka kamu, kamu siang-siang tidak puasa, malah mabuk, padahal bocah-bocah kami, anak-anak kecil kami, itu pada berpuasa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencela orang yang mabuk, artinya dia tidak puasa, siang-siang mabuk, maka dicela dengan dikatakan, gimana engkau ini siang-siang tidak puasa padahal engkau lelaki, dewasa, sehat, gagah perkasa, anak-anak kecil saja pada puasa. Maka riwayat ini menunjukkan dijumpainya kemaksiatan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang tentu ini bisa kita pastikan kejadian tersebut terjadi di Madinah. Maka dijumpai di Madinah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang melakukan maksiat yaitu dengan tidak puasa di siang hari bulan Ramadan. Bahkan cara tidak puasanya dengan mabuk. Namun ini namun hal ini satu hal yang sangat aib dan sangat memalukan. Karena anak-anak kecil di kota Madinah pada puasa. Maka ini jadi bahan untuk mencela orang ini, menghukumnya dengan hukuman tambahan yaitu celaan. Celaannya gimana Anda yang dewasa tidak puasa padahal anak-anak kecil saja berpuasa. Kemudian poin selanjutnya adalah ya mengajarkan bagaimanakah al-abna wa sadaqah, anak-anak kecil dan semangat untuk bersedekah. Maka daribil aulada ala sadaqah, di antara hal yang semestinya diajarkan dan ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah darib, latihlah anak-anakmu untuk bersedekah. Motivasilah mereka untuk bersedekah, jelaskan kepada mereka keutamaan sedekah. Ajarkan kepada mereka firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang satu hari, yaitu hari kiamat. Hari kiamat adalah hari yang la bay'un fihi wa la khullah, tidaklah manfaat padanya jual beli. Ya, karena tidak ada orang yang datang menghadap Allah dengan membawa harta. Karena manusia datang menghadap Allah dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tanpa membawa harta apapun. Wala khullatun, tidak pula bermanfaat. Khullatun, kedekatan hati, rasa cinta, adanya hubungan cinta antara satu orang dengan yang lain. Maka orang yang dicintai tidak bisa menolong orang yang mencintainya. Wala syafa'ah, tidak pula bermanfaat syafa'at, kecuali tentu berdasarkan ayat yang lain, kecuali syafa'at dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Wal kafiruna humud zalimun, dan orang-orang kafirlah, mereka itulah orang yang senyatanya adalah orang yang zalim. Maka orang zalim yang paling zalim adalah orang yang kafir. Karena di sini ada hum ini namanya dhamir sya'an, yang salah satu fungsi dari dhamir sya'an itu lil hasyr, untuk menghasilkan makna hanya. Sehingga wal kafiruna humudz zalimun, maka hanyalah orang kafir itu orang yang zalim. Orang zalim hanyalah orang yang kafir. Maksudnya kezaliman yang paling zalim adalah kekafiran. Alimhum, ajarkan kepada anak, ajarkanlah kepada anak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersedekah dengan semisal satu butir kurma dan sedekahnya itu min kasbin tayyibin, dari sumber penghasilan yang halal, dan tidaklah naik dan dilaporkan kepada Allah kecuali yang tayyib, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah tersebut dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk si pelaku sedekah. Sebagaimana salah satu kalian merawat dan mengembangkan fuluwahu, anak kudanya, maka dirawat dengan baik, dikembangkan dengan semestinya, maka Allah akan besarkan ganjaran tersebut yang cuma senilai satu butir kurma, hatta takuna mithlal jabali, sampai akhirnya semisal gunung. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, sedekah yang nilainya hanya satu butir kurma, itu nilainya bisa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bisa sebesar gunung. Dengan catatan, sedekah tersebut memang adalah sedekah dari harta yang halal. Itulah harta yang thayyib. Dan tidaklah bermanfaat dan tidaklah naik dan tidaklah dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali amal yang thayyib dan sedekah yang thayyib. Dan kata-kata yas'ad ilallah, naik menuju Allah, ya, ini menunjukkan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas sana dan tidak ada dan tidak di mana-mana. Karena tidaklah disebut naik kecuali dari bawah ke atas. Demikian juga ajarkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu kalian menjaga dirinya dari neraka meskipun hanya dengan bersedekah dengan separuh butir kurma. Jadi catatan kaki diriatkan oleh Al-Bukhari dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi disebutkan kemudian salah satu kalian akan berdiri di hadapan Allah, tidak ada antara dia dengan Allah subhanahu wa taala hijab, tidak ada juga penerjemah yang akan menerjemahkan ya, apa yang terjadi di antara keduanya, betul-betul cuma berdua. Dan manusia ini Allah buat faham dengan apa yang Allah firmankan. Maka Allah akan berfirman kepada si hamba, bukankah alam utika malan, bukankah telah kuberikan kepadamu harta yang berlimpah? Maka sang hamba mengatakan, bala betul. Maka kemudian Allah katakan, bukankah telah aku utus kepadamu seorang Rasul? Maka hamba pun mengatakan, bala benar. Maka hamba ini melihat ke arah kanan, maka tidaklah dia lihat kecuali neraka. Dia lihat ke arah kiri, maka tidaklah dia lihat kecuali neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adalah salah satu kalian menjaga dirinya dari neraka, meskipun dengan hanya bersedekah dengan separuh butir kurma. Fa'ilam yajid, jika dia tidak mendapatkan satu butir kurma yang bisa untuk disedekahkan, maka hendaklah seorang itu menjaga dirinya dari api neraka bikalimatun thayyibatin, dengan perkataan yang baik. Maka hadis ini menunjukkan betapa pentingnya dan betapa urgennya amal berupa sedekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara untuk menjaga diri dari api neraka, maka Nabi tidak menyebutkan salat, Nabi tidak menyebutkan puasa, namun yang Nabi sebutkan adalah sedekah. Sebagaimana di hadis yang lain ketika Nabi sampaikan kepada ketika Nabi khutbah kepada para wanita, ya, bahasanya kalian adalah mayoritas penghuni neraka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para wanita, maka hendaklah kalian bersedekah, hendaklah kalian rajin bersedekah. Bahkan luar biasanya amal sedekah sampai-sampai hanya dengan separuh butir kurma seorang itu bisa menjaga dirinya dari jilatan api neraka. Ini menunjukkan manfaat yang sangat besar yang ada di balik amal sedekah. Kemudian yang lain yang Nabi sarankan, jika tidak maka fabi kalimatin thayyibatin, dengan perkataan yang baik, ya, perkataan yang menyenangkan, menggembirakan, membahagiakan, ya, yang tidak membuat sedih orang lain, tidak membuat tersinggung orang lain, namun mencerahkan dan menggembirakan serta membahagiakan. Kemudian wa'alaikum, jadi kewajiban Anda para orang tua untuk membayarkan zakatul fitri untuk anak-anak Anda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri kepada budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, as-sagir wal kabir, baik anak kecil ataupun orang yang dewasa, asalkan minal muslimin, asalkan mereka adalah kaum muslimin. Kemudian selanjutnya adalah al-abna wal haji wal umrah, mengajarkan haji dan umrah kepada anak. Oleh karena itu, maka ajalah anakmu untuk pergi bersamamu untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Tentu, ingkana dhalika biwus'ika. Jika mengajak anak tersebut adalah biwus'ika, itu menjadi kemampuanmu. Wa maqdurika, dan kemampuanmu. Karena nanti diharapkan bahasanya gambar dari atau gambaran Ka'bah dan rumah Allah Al-Baitul Haram, rumah Allah yang suci yaitu Ka'bah, Sofa, Marwah dan semua masyair tempat-tempat pelaksanaan manasik haji, gambar tersebut akan terpatri dalam benak dan pikirannya dan akan melekat pada dirinya. Demikian juga apa yang dia dengar berupa talbiyahnya orang-orang yang bertalbiyah, doanya orang-orang yang tawaf, salatnya orang-orang yang bertobat, permohonan orang-orang yang mengajukan permohonan kepada Allah, itu semua akan memberikan pengaruh pada dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fadlan an dzalik, lebih-lebih lagi di samping itu Anda pun dapatkan ganjaran karena mengajak ya, anak untuk pergi berhaji dan umrah bersama Anda. Dalilnya, satu ketika di momen hajatul wada, ada seorang perempuan yang mengangkat bayi, mengangkat anak kecil, lah yang merupakan anaknya, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas wanita ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, ali hadza hajjun, apakah anak ini punya mendapatkan ganjaran haji?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, walaki ajrun iya, dan untukmu juga ganjaran." Dan sobi itu anak yang belum tamyiz. Maka perlu diketahui bahasanya semua amal ibadah anak-anak itu barulah teranggap dan bernilai setelah mereka tamyiz. Kecuali haji dan umrah. Meskipun belum tamyiz, haji dan umrah itu berpahala bagi anak-anak. Ada pahala karena melakukannya bagi anak-anak, meskipun belum tamyiz. Dan ini pengecualian dari ibadah-ibadah yang lain, sholat, puasa, dan sebagainya. Jika belum tamyiz, maka tidak teranggap. Tidak ada nilainya, tidak ada ganjarannya, tidak ada pahalanya. Kecuali haji dan umrah. Kemudian al-abna wal-ihsan wa muraqabatullah azza wa jalla. Kemudian menanamkan kepada anak tentang ihsan, yaitu merasa diawasi oleh Allah azza wa jalla. Maka demikianlah ajarkan dan tanamkan kepada anak al-ihsan. Apa itu ihsan? Menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahasanya Allah melihatmu. Sampaikan kepada mereka firman Allah Ta'ala, alladzi yaraka hina takum. Allah adalah zat yang melihatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fi sajidin, dan ketika engkau bolak-balik di tengah-tengah orang yang bersujud, yaitu sholat jamaah. Maka ketahuilah wahai sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya Allah melihatmu ketika engkau berdiri dan bolak-balik, yaitu Allah mengetahui dan melihat saat engkau melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui tempat bolak-balikmu dan Allah mengetahui tempat bermalammu, tempat tinggalmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat apa yang Anda lakukan saat Anda beraktivitas di siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui keadaan Anda saat Anda istirahat di malam hari. Demikian juga firman Allah Ta'ala, tidak ada bisik-bisik tiga orang kecuali Allah yang keempat. Tidak ada bisik-bisik lima orang kecuali Allah yang keenam. Tidak pula ada angka yang lebih kecil dari hal tersebut atau lebih banyak dari hal tersebut kecuali Allah bersama mereka. Aina makanu, di mana saja mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu, kemudian Allah akan beritahukan kepada mereka, Allah akan sampaikan dan ceritakan kepada mereka nanti pada hari kiamat apa saja yang mereka lakukan. Demikian akan Allah kabarkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, si Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Demikian juga perkataan Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar ketika keduanya di gua, yaitu gua di Gunung Thur. Allah katakan, ya Abu Bakar, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tidak perlu khawatir, janganlah sedih. Madhanuka, apa sangkaanmu terhadap dua orang yang Allah adalah orang yang ketiga bersamanya. Ditambah firman Allah Ta'ala, id yakulu li sahibihi, ketika sang Nabi berkata kepada sahabatnya, la tahzan, janganlah engkau sedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Maka tentu Allah tentang dua orang dan Allah yang ketiganya di hadis ini berbeda dengan yang di Mujadilah ayat yang ketujuh. Kebersamaannya tentu berbeda. Tidak ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak pula angka yang lebih banyak ataupun yang lebih sedikit kecuali Allah bersama mereka. Kebersamaan di situ adalah artinya kebersamaan ilmu, mendengar, kebersamaan dalam artian mendengar, melihat, dan mengetahui apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka obrolkan. Sedangkan kebersamaan yang ada dalam perkataan Nabi kepada Abu Bakar, apa sangkaanmu tentang dua orang yang Allah itu adalah yang ketiganya? Maka kebersamaan di sini tentu maknanya adalah kebersamaan dalam artian an-nusratu wa ta'yid, menolong, membela, dan melindungi. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Hud ayat yang kelima. La innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastarsuna thiyabahum ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhati sudur. Ketika mereka melipat dada-dada mereka supaya mereka bersembunyi darinya, maka hina pada saat mereka menutupkan kain-kain mereka, ingatlah bahasanya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nampakkan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui alimum bidzati sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada, apa yang jadi isi dada. Maka orang yang mengklaim bahasanya dirinya itu mengetahui isi dada orang lain, isi hati orang lain, maka dia mengklaim dirinya bisa menyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia mengklaim bahasanya ada pada dirinya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat khas Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alimun bidzati sudur, yang tahu apa yang ada di apa yang menjadi isi hati dan dada. Demikian juga semua ayat-ayat yang itu akan menumbuhkan pada diri anakmu perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dan merasa takut kepada Allah, ya fi sirri wal alan, baik ketika sendiri ataupun ketika berada di tengah-tengah keramaian bersama banyak orang. Kemudian poin selanjutnya adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Dan Luqman menurut pendapat yang benar adalah abdun salihun, seorang hamba yang soleh dan bukan seorang nabi. Ya, maka ini menunjukkan istimewanya Luqman. Meskipun dia bukan seorang nabi, namun Allah abadikan namanya dan nasihatnya dalam Al-Quran. Walihada, oleh karena itu, terdapat wasiat Luqman dan nasihat Luqman kepada anaknya. Dan nasihat Luqman itu memuat mayoritas poin-poin yang penting yang ada, yang telah disebutkan di buku ini. Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh kami berikan kepada Luqman al-hikmata hikmah. Anishkurlillah, berterima kasihlah kepada Allah. Wa man yashkur fa inna man yashkur li nafsi. Siapa yang berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka hanyalah dia memberikan berterima kasih kepada dirinya sendiri, memberikan manfaat untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang ingkar dan tidak bersyukur namun kufur nikmat, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka itu tidaklah mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Maka sungguh Allah zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa wa ya'idhuhu, ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Maka ada penanaman tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah dan bahaya kemusyrikan. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama adalah ibunya yang hamil dalam keadaan lemah, ala wahnin ditambah lemah, dan menyapehnya fi amain, setelah 2 tahun penyusuan. Kami wasiatkan kepada manusia, hendaklah kalian berterima kasih kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadakulah al-masyur, tempat kembali. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesuatu, yaitu makhluk, yang engkau tidak punya ilmu bahasanya makhluk tersebut jadi sekutu bagi Allah, janganlah taati keduanya, namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukanlah keduanya, orang tuamu yang musyrik tersebut, selama mereka hidup di dunia dengan perlakuan yang baik. Meskipun orang tuamu ini berlainan akidah, berlainan keimanan, maka tetap bahkan memaksa untuk melakukan kemusyrikan, namun tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan dengan perlakuan yang baik selama mereka hidup di dunia, yaitu selama mereka hidup. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang-orang yang semangat untuk kembali kepadaku, hanya kepadakulah tempat kembali kembali kalian, dan setelah kalian kembali akan aku ceritakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, apa saja yang kalian lakukan selama hidup di dunia. Wahai anakku, kata Luqman, sesungguhnya jika terdapat seberat 1 biji min khardalin sawi yang ini terdapat di dalam batu besar atau di langit atau di bumi, maka niscaya Allah akan mendatangkannya. Ya, tidak akan ada yang sia-sia. Ya, segala amal kebajikan itu manfaat. Tidak akan ada yang hilang. sekecil apapun amal kebajikan tersebut, tidak akan ada yang hilang. Allah akan datangkan untuk kemudian Allah timbang dan Allah akan nampakkan manfaatnya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, lagi zat yang maha mengetahui. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan lakukanlah amar ma'ruf nahi mungkar. Namun amar ma'ruf nahi mungkar selembut apapun pasti ada halangan. Oleh karena itu wasbir ala ma'asobak. Sabarlah dengan gangguan yang menimpamu karena engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya ini adalah termasuk perkara yang membutuhkan ketekatan yang tekad yang bulat. Ya, tidak ada orang yang sabar menghadapi gangguan dalam amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang-orang yang memiliki mental yang hebat. Orang yang tidak memiliki mental yang hebat, ya, maka dia tentu akan memilih diam atau dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena besarnya tantangan dan hambatan. Wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia. Ya, jangan membuang muka, jangan menjadi orang yang suka buang muka, ya, bertemu orang, ya, dia nyapa malah dibalas dengan membuang muka. Maka ini satu akhlak yang tercela. Wala tamsi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di muka bumi marahan, sombong. Sunyi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah suka kulla mukhtalin, dengan setiap orang yang orang yang sombong dengan perbuatannya, dengan gayanya, fakhurin, dan orang yang sombong dengan mulutnya dan omongannya. Waqsid fi masyika, dan jika engkau berjalan, maka berjalanlah yang pertengahan. Ya, jangan terlalu lamban, seperti orang tidak punya semangat, tidak makan. Ya. Ya, seperti orang sakit. Ya. Non juga tidaklah ngebut. Namun tengah-tengah, wardud min sautik. Kemudian ketika engkau bertutur kata, maka rendahkanlah suaramu, jangan suka teriak-teriak. Ya. Ya, janganlah suka bersuara dengan volume yang tinggi. Namun rendahkanlah suaramu. Inna angkara al-aswati, sunya suara yang paling jelek, lasautul hamir, adalah suara yang keledai. Adalah suara keledai, yaitu suara yang melengking, suara yang keras, ya, suara yang volumenya volume yang tinggi. Maka itu suara yang paling jelek. Karena suara yang baik adalah suara yang lirik namun sudah jelas. Ketika sudah jelas, ketika sudah cukup, ya, maka cukuplah dengan suara yang lirik. Maka terdapat di tengah-tengah wasiat ini, wasiat untuk berbuat baik kepada orang tua dan bersikap kepada orang tua dengan sikap yang baik. Oleh karena itu, falyudzakkir al-abna, maka ingatkanlah anak tentang pentingnya berbakti dengan orang tua, wa ma ja'a fihi minal fadl, dan berbagai macam dalil-dalil tentang keutamaan berbakti pada orang tua. Dan telah lewat sejumlah ayat dan hadis yang membahas tentang masalah keutamaan berbakti dengan orang tua. Kemudian satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Inna nadhir ila, orang yang memperhatikan nasihat Luqman kepada anaknya di ayat-ayat di atas, maka dia akan jumpai terdapat perubahan dalam rangkaian pembicaraan. Kita lihat di misalnya di ayat yang ketiga, maka di sana disebutkan menggunakan ya bunaya, wahai anakku, janganlah engkau, pakai kata ganti orang kedua, janganlah engkau menyekutukan Allah. Tsumma hadatsa tahawulun fil khitab, kemudian terjadilah perubahan dalam cara panggilan. Semula orang yang kedua, setelah itu jadi orang ketiga. Dan kami wasiatkan kepada manusia. Manusia berarti kata gantinya orang yang ketiga untuk berbuat baik kepada ibunya. Kemudian setelah itu kembali lagi ke kata ganti orang yang kedua. Ya bunaya innaha intaku mithqala habatin min khardalin. Wahai anakku, jika ada seberat biji sawi berupa kebaikan. Ya, maka di sini kita lihat nasihat Luqman di ayat 12 sampai dan seterusnya di surat Luqman itu di sana terdapat perubahan kata ganti. Di awalnya kata ganti orang kedua, setelah itu digunakan kata ganti orang ketiga, setelah itu baru kembali lagi pada kata ganti orang yang kedua. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Faluqman alaihi salam yukhatibu waladahu wa ya'idhuhu. Maka Luqman itu berdialog dengan anaknya dan memberikan nasihat pada anaknya. Non tatkala nasihatnya isinya adalah berbakti pada orang tua, maka tidak layak bagi orang tua untuk mengatakan pada anakku, ya, birrani, ya, wahai anakku, berbaktilah engkau padaku. Nah, ya, maka itu tidak pas. Itu nasihat yang tidak cantik. Ya. Nasihat yang tidak cantik. Ya, karena untuk diri sendiri, untuk manfaat diri sendiri. Maka tidak pas kalau kemudian orang tua bilang, berbaktilah pada diriku, akulah orang tuamu. Nah, sayanglah kepadaku, tahanan alayya, ya, sayanglah kepadaku, wastausibi, bersikaplah yang baik kepadaku. Ya. Maka orang tua terlalu mulia untuk meminta kepada anaknya permintaan semacam ini. Maka ini terlalu ajallu, terlalu mulia, terlalu tidak pantas. Artinya terlalu mulia di situ tidak pantas. Ya. Ya, maka tidak pantas digunakan kalimat semacam ini. Oleh karena itu, maka kita lihat dicontohkan oleh Allah, ya, gunakan kalimat yang ketiga. Ya, berbaktilah kepada orang tuamu. Ya, tidak menyebut diri sendiri. Ya, namun, berbaktilah kepada orang tuamu. Karena ini berkenaan dengan kepentingan dirinya. Maka tidak layak. Ya, digunakan kalimat maka kita mau mengatakan berbuat baiklah kepada teman, kita ngomong sama teman, maka tidak pantas berbuat baiklah kepadaku, aku temanmu, maka selayaknya engkau berbuat baik kepadaku yang merupakan temanmu. Sebaik-baik teman di sisi Allah, kemudian dikeluarkanlah hadis, sebaik-baik teman di sisi Allah yang paling baik dengan temannya. Nah, maka tidak pas sepanjang itu. Namun gunakan orang ketiga. Ya, kita mau memberikan nasihat kepada seorang kawan supaya berbuat baik kepada kita. Ya, jangan lupa dengan hak persahabatan. Ya, kawan itu punya hak yang wajib ditunaikan tanpa menyebut dirinya. Ya, maka di sini demikian juga nasihat Luqman kepada anaknya. Ketika mau membahas tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, Luqman tidak mengatakan berbaktilah kepada diriku, namun ya, wahai manusia, ya, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Fakana minal munasib, maka satu hal yang tepat, walaik dan satu hal yang cocok, terjadi perubahan khitab, ya, terjadi perubahan kata ganti inda tadzkir ketika mau mengingatkan tentang hak orang tua. Dan yang ngomong ini si orang tua sendiri, maka Allah katakan di surat Luqman ayat yang 14, dan kami wasatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah hamil, kemudian membawanya dalam kelemahan di atas kelemahan. Sumalama intaha at-tadzkir bihaqqil walidain, kemudian setelah selesai nasihat dan mengingatkan tentang hak orang tua, kembalilah kata gantinya raja'a siyaqul khitab, maka kembalilah kata ganti yang dipakai kepada langsung kepada Luqman alaihi salam. Maka kemudian kembali lagi, ya bunayya wahai anakku, maka jika ada amal kebajikan sekecil apapun, maka itu pasti manfaat. Maka yang bisa kita pahami dari ayat ini, wallahu alimul khabirul hakim, ya, yang bisa kita pahami dari ayat ini bahasanya orang tua, ya, hendaklah tidaklah menuntut dan meminta dari anak secara langsung, agar anak berbakti dan berbuat baik kepadanya. Namun, sikap yang benar adalah ajari anak hak orang tua, fisiakin jamilan dalam rentetan kalimat yang indah, dan dengan gaya bahasa zakiyin yang cerdas. Jauh dari unsur meminta belas kasihan anak. Fadzakir abna'aka, maka wahai orang tua, ingatkanlah anak-anakmu dengan kisah-kisah yang menarik ini, yang mengandung zatil ma'ani, yang mengandung pesan-pesan, wal maghazi, dan pesan-pesan yang luhur. Wa rakis lahum, dan pusatkanlah dan fokuskanlah untuk mereka ala mafia, isinya yang berkenaan dengan ya, waladain, atau itu kurang alif mungkin, bil walidain, tentang orang tua dan berbakti dengan orang tua. Dan di antara kisah tentang pentingnya berbakti kepada orang tua adalah atau kemudian ingatkanlah anak-anakmu bihadil qasas, kisah-kisah berikut ini maksudnya. Kisah-kisah berikut ini yang punya pesan-pesan yang luhur. Ya, dan di antara kisah berkenaan dengan masalah bakti dengan orang tua atau menunjukkan pentingnya bakti dengan orang tua adalah kisah seorang ahli ibadah yang namanya Juraij, yang akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.